Halo, assalamualaikum. Kenapa, Bi? Waalaikumsalam. Siang ini kita bisa ketemu nggak? Ada yang mau aku omongin. Oh, di mana? Di tempat biasa, jam makan siang bisa? Ya udah, Kak. Sampai ketemu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku telah jatuh cinta sejak pertama ku tatap matamu. Kamu mencuri hatiku, meluluhkan aku tiada berdaya. Tuhan berikan jalannya untuk kita berdua, jadikan aku halal bagimu. Kau cinta sejati yang telah lama ku tunggu. And I will always loving you. Kamu mencuri hatiku sejak pertama ku tatap matamu. Tuhan berikan jalannya untuk kita berdua, jadikan aku halal bagimu. Cinta sejati yang telah lama ku tunggu. And I will always loving you. Sayang, menikahlah denganku. Sekti menikahnya dari Anggana Mutiarani binti Edi Supangan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semua doaku. Kau cinta sejati yang telah lama ku tunggu. And I will always loving you.